الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pemirsa SMTV, para alikhwat wal akhwat fillah, alhamdulillah dengan taufik Allah kembali kita dapat dipertemukan dalam kajian malam online dari studio Masjid Sabilun Najah, dan tema kita masih tentang pembahasan tentang keutamaan zikrullah, yang memang kita pada hari-hari ini pada masa musibah COVID-19 ini melanda, banyak tinggal di rumah dan kita punya banyak kesempatan untuk memperbanyak zikrullah tabaraka ta'ala yang begitu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Kita akan lanjutkan keutamaan-keutamaan zikrullah tabaraka ta'ala yang tujuannya agar kita berusaha kelak untuk memacu diri kita memperbanyak zikrullah ya azza wa jalla. Berkata al-Imam al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib al-Hadiyatu wal-Ishrun yang ke-21 keutamaan zikrullah, annama yadhkuru bihil abdu rabbahu azza wa jalla min jalalihi wa tasbihihi wa tahmidihi yadhkuru bi sahibihi inda shiddah yadhkuru bi sahibihi inda shiddah. Faqad rawa al-imam Ahmad fi al-musnad an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ma tadhkuruna min jalalillahi azza wa jalla min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid yata'atafna hawla al-'arsh lahunna dawiyun kadawi an-nahli yadhkuruna bi sahibihinna afala yuhibbu ahadukum an yakuna lahu ma yadhkaru bihi hadha al-hadith aw ma'na. Jadi keutamaan yang ke-21, seseorang hamba jika senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya, bertasbih, mensucikannya, ya, kelak orang tersebut akan senantiasa diingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia terjepit. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitabnya Musnad dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya apa yang kalian berzikir dengannya mengagungkan Allah Azza wa Jalla, baik berupa tahlil, ucapan la ilaha illallah, takbir, ucapan Allahu Akbar, tahmid, ucapan alhamdulillah, yata'atafnahu al-arsh, dia akan berputar-putar sekeliling arsh, lahunna dawiyun kadawiyin nahli, yang mana amalan-amalan ini akan naik mengelilingi arsh, berputar-putar, memiliki suara sebagaimana suaranya lebah, yadhkurna bi sahibihinna, mengingatkan kepada Allah tentang orang-orang mengucapkan ucapan-ucapan ini. Subhanallah. Afala yuhibbu ahadukum an yakuna lahu ma yadhkaru bih? Tidakkah salah seorang kan ingin apabila ada amalan-amalannya yang senantiasa mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira seperti itulah hadisnya. Atau semakna dengan itu. Jadi apa yang kita lakukan berupa zikrullah, mengucapkan kata-kata yang mudah, ringan, subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim, Allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah, alhamdulillah dan semacamnya, ini akan naik ke atas. Mengelilingi arasy, bersuara mengingatkan kepada Allah tentang orang-orang yang mengucapkan ucapan ini. Subhanallah. Karena kelak di hari kiamat amalan-amalan akan memberikan syafaat kepada pelakunya. Ya, Al-Baqarah dan Al-Imran di hari kiamat akan terdepan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, memahaminya, mengamalkan kandungannya. Subhanallah. Demikian juga puasa akan memberi syafaat kepada pelakunya. Demikian juga qiyamul lail dan semacamnya. Maka seseorang yang memperbanyak zikrullah tabaraka taala, Allah senantiasa akan ingat kepadanya amalan-amalan tersebut, mengingatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-thaniyatul 20, adapun faedah yang ke-23, ke-22. Anna al-'abda idza ta'arafa ila Allah ta'ala bi dhikrihi fi ar-rakha' arafahu fi shiddah. Sesungguhnya seorang hamba jika senantiasa ingat Allah dalam kondisi lapangnya, maka Allah akan ingat kepadanya akan ingat kepadanya dalam kondisi sempit, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi tak ada yang mampu menolongnya kecuali Allah Jalla wa'ala. Dalam keadaan darurat, Allah mengingatnya. وقد جاء أثر معناه dan telah terdapat asar yang maknanya أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف. Dalam asar disebutkan seorang hamba yang taat kepada Tuhannya senantiasa berzikir mengingat Tuhannya jika ditimpa petaka, musibah, bencana, atau jika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala satu hajatnya, niscaya akan berkata malaikat-malaikat di langit, "Ya Rabb, wahai Tuhan, ini suara hamba. Ini adalah suara yang kami kenal dari hamba yang kami kenal." Subhanallah. Sebagaimana Yunus bin Matta ya, dalam perut ikan paus berhari-hari, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan sebulan, 40 hari. Berhari-hari dalam kegelapan paus, dalam perut ikan, dalam kegelapan samudra yang dalam, dalam kegelapan malam, tak ada yang mengetahuinya. Dia merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaranya naik ke atas langit. Berkatalah malaikat-malaikat, "Ya Rabb, sautun ma'ruf, ya Tuhan, ini suara yang kami kenal, min 'abdin ma'ruf, dari hamba yang kami kenal, tapi kami tak tahu di mana keberadaannya." Subhanallah. Jadi Allah SWT ya, diingatkan oleh malaikat-malaikat tentang suara-suara yang dikenal oleh mereka karena setiap bentuk perkataan yang baik-baik kita naik ke atas. Dibawa kepada Allah. Kata Allah, "Ilaihi yas'adul kalimut tayyib." Kepadanya lah naik segala kalimat yang baik-baik. Karena itulah kitab kita ini berjudul Al-Wabilu Sayyib wa Rafi'ul Kalimut Tayyib. Ya, hujan yang deras yang merupakan sesuatu yang mengangkat kalimat-kalimat yang baik kepada Allah SWT, menunjukkan betapa berkahnya zikrullah diumpamakan dengan hujan yang mendatangkan keberkahan, yang turun dari langit mendatangkan keberkahan. Begitulah zikrullah azza wa jalla. Tiap kali kita ingat Allah dalam keadaan lapang senang, Allah akan ingat kita dalam keadaan sempit. Kata Nabi, "Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah." Kenali Allah, ingat selalu kepadanya dalam engkau kondisi lapang, dia akan ingat engkau dalam kondisi terjepit. "Amman yujibul muttarra idza da'a." Siapakah yang mampu memenuhi seruan pertolongan dari hamba-hambanya meminta tolong kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Qayyim rahimahullah, والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر. Jika ada seseorang yang lalai, tak ingat kepada Allah, berpaling daripada zikrullah azza wajalla, tak ingat salat, tak ingat doa, tak ingat perintah Allah, tak ingat larangan Allah, ketika dia berdoa minta kepada Allah, ketika itu berkatalah malaikat-malaikat, "Ya Rabb, wahai Tuhan, sautun munkar, ini suara yang tak kami kenal. Min abid munkar, dari hamba yang tidak kami kenal." Subhanallah. Maka jika engkau ingin dikenal Allah, ingatlah dalam segala keadaan lapangmu, dia akan ingat engkau dalam kondisi engkau terjepit. Subhanallah. Al-Thalithatu wal-Ishrun, poin yang ke-23, "Annahu yunji min azabillahi ta'ala zikrullah." Memperbanyak zikrullah akan menyelamatkan engkau daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam segala keadaan perbanyak zikrullah. Ucapkan sambil kau membawa kendaraanmu, subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Ucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ucapkan demikian. Ya. Ini akan menyelamatkan engkau daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, sebagaimana Mu'adz bin Jabal pernah berkata, semoga Allah meridainya, wa yurwa marfu'an, diriwayatkan secara marfu', "Ma 'amila adamiyyun 'amalan anjalahu min 'adzabillahi 'azza wa jalla min dzikrillahi ta'ala." Tidaklah ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang lebih dahsyat dampaknya dapat menyelamatkan seseorang daripada azab Allah sebagaimana zikrullah tabaraka ta'ala. Allahu Akbar. Maka berbanyak zikrullah membuat engkau diingat Allah, dijaga Allah Subhanahu wa taala dari segala macam petaka dan mara bahaya. Subhanallah. Ar-rabi'atu wal-ishrun, poin yang ke-24. أنه سبب تنزيل السكينة. ذكر الله berzikir kepada Allah adalah merupakan sebab turunnya ketenangan. Waghsyan ar-rahmah diliputi dengan rahmat Allah, sebab turunnya rahmat meliputi engkau. Wa hufuful malaikah bidzakiri kama akhbar bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebab akan datangnya malaikat-malaikat, ya, mereka tak terbang, mereka berhenti, ya, mereka mengepakkan sayap-sayap mereka karena begitu ridhanya dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi SAW katakan, kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Dan membaca kitab Allah adalah bagian daripada zikir, bahkan dia zikir tertinggi. Tentunya membaca dengan upaya memahami apa yang dibaca. Kata Nabi, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarusunahu fi ma bainahum, mereka saling mempelajari isinya satu sama lain. Illa nazalat alaihi musakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Subhanallah. Ketika orang menghadiri majlis ta'lim yang disampaikan qala Allah wa qala ar-rasul, tenang hatinya, tentram hatinya. Ketenangan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia sebenarnya wahyu. Inilah majlis ilmu yang sebenar-benarnya. Bukan majlis yang membuat orang akhirnya, ya, naik darah, naik spanning, akhirnya membuat mereka marah, membuat mereka, ya, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang brutal. Bukan ini dia majlis ta'lim yang diinginkan. Majlis zikir membuat orang tenang, tentram, karena turun kepadanya sakinah, ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sebutkan. Maka jika ada orang berzikir dan zikirnya salah, tak sesuai sunnah alias bid'ah, ya, mungkin dengan suara yang keras, suara yang tinggi, menggoyang-goyangkan badan, berjoget dengannya, ya, dengan panduan suara bersama dan semacamnya, hal semacam ini tidak akan membuahkan ketenangan. Bahkan sebagian orang berzikir akhirnya kesurupan. Sebagian orang berzikir berguling-guling kesetanan. Kenapa demikian? Jawabannya karena dia tidak mengikuti cara Nabi SAW dalam berzikir. Kita disuruh berzikir dengan tenang, tentram. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Berzikirlah engkau, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Subhanallah. Tadarru'an, jangan merendahkan diri. Wa khifatan. Wadun ala jahri minil qawl. Dengan perlahan, bukan dengan suara keras-keras. Dalam Islam, kalau kamu mau berzikir keras, silahkan kumandangkan azan. Itulah zikir yang keras. Kalau kamu mau berzikir keras, silahkan ketika kamu berhadapan dengan musuh-musuh Allah dalam perangan, bertakbirlah sekuat hatimu. Dalam Islam, kalau engkau ingin berzikir dengan keras, ketika engkau bertalbiyah mengucapkan niat yang terdapat dalam hatimu, ketika engkau berihram untuk haji ataupun umrah, katakan labbaik Allahumma umratan. Bertalbiahlah engkau dengan keras. Dalam Islam kamu berzikir keras, kumandangkan takbir di malam-malam lebaran, ketika lebaran. Itu panduan dari Nabi SAW. Ada tempatnya. Maka zikir yang benar sebagaimana kata Nabi SAW membuat ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dipayungi mereka dengan rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, akan dikelilingi mereka oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahum Allahu fi man indah, dan Allah akan ingat mereka, bahkan menyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah SWT di alam yang tinggi, di atas sana di langit. Al-mala'ul a'la. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-khamisatu wal-ishrun, poin yang ke-25 di antara keutamaan zikrullah, annahu sababu ishtighalil lisani anil ghibah wal-namimah wal-kadhibi wal-fuhsi wal-batil. Orang yang mampu senantiasa berzikir kepada Allah akan senantiasa menyibukkan lidahnya dengan ketaatan kepada Allah, sehingga orang itu, ya, akan jauh daripada segala macam pembicaraan ghibah alias menggunjing orang, anemia, mengadu domba orang, akan jauh daripada perkataan dusta, perkataan yang keji dan kotor, perkataan yang batil. Lisan kita ini, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, dia akan bergerak, ya, mengucapkan perkataan-perkataan yang tak baik. Subhanallah. Hanya dua lisan ini. Kalau dia tidak berkata yang baik, akan berkata yang buruk. Karena itulah kalau kau tak mampu berkata-kata baik, jangan engkau bicara, lebih baik kau diam. Kata Nabi kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan, yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Atau dia semut, jika tak mampu diam. Tatkala zikrullah engkau jadikan penghias lidahmu, senantiasa dia akan digunakan berzikir kepada Allah, maka akan menjauhlah segala macam bentuk keburukan-keburukan perkataan, baik berupa ghibah, baik berupa adu domba namanya namimah, dusta namanya al-kadzib, al-fuhsyu omong kotor, omong yang keji, al-batil perkataan yang batil, semuanya menjauh. Subhanallah. Fa innal 'abda la budda lahu min an yatakallam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang hamba itu harus berbicara. Fa in lam yatakallam bi dzikrillah ta'ala, jika dia tidak berbicara dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, jika lidahnya tak bergerak untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa dzikri awamirih, lidahnya juga tidak digunakan untuk mengingatkan perintah-perintah Allah maupun larangannya, sebagaimana dalam majlis ilmu di mana seorang ustaz, seorang syekh mengingatkan manusia tentang hukum-hukum Allah, ini perintahnya, ini larangannya, dan ini kebaikan. Jika lidahmu tak kau gunakan untuk mengingat Allah atau mengingat hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya, takallama bihadhil muharramat au ba'dhiha, dia akan digunakan, pastilah lidah ini akan berbicara juga tentang perkara-perkara yang haram sebagaimana yang di atas. Ya, sebagaimana di atas, apa itu? Mungkin dia akan mengadu domba, menghasut orang, mungkin dia akan menggibah, menggunjing orang, mungkin dia berdusta, dan seterusnya. Wala sabila ila salamati minha albattah illa bidzikrillahi ta'ala. Tidak ada jalan keselamatan menyelamatkan lidah ini daripada omong kosong, omong yang buruk, omong yang kotor, keji, dusta, riba, namimah, kecuali dengan jalan menyibukkan lidah dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal musyahadatu wat tajribatu syahidan bidzalik. Ya. Realita, fakta menunjukkan hal demikian. Faman awwada lisanahu dzikrullah, yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, sana lisanahu anil batili wal lagwi, pasti dia akan mampu menjaga lidahnya dari segala macam perkataan yang dusta, perkataan yang sia-sia. Waman yabusa lisanuhu an dzikrillah ta'ala, barang siapa yang kering lidahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kering lidahnya tak basah karena tak bergerak. Tak bergerak lidahnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kering lidahnya daripada zikrullah, tarattaba bi kulli batilin, maka akan menjadi basahlah lidahnya dengan segala macam perkataan-perkataan batil. Walagwin, perkataan sia-sia. Kalau tidak berzikrullah, minimal dia menyanyikan lagu-lagu yang haram, menendangkan lagu-lagu yang haram. Subhanallah. Yang lebih dahsyat, lebih parah adalah menjadikan zikir-zikir sebagai lagu-lagu yang dia tujukan beribadah kepada Allah. Ini lebih runyam masalahnya lagi. Subhanallah. Syahwat dibungkus dengan agama. Akhirnya didendangkanlah berbagai macam lagu-lagu dengannya dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih runyam masalahnya. Subhanallah. Wa fuhsin, demikian juga lah, jika lidahnya kering daripada zikrullah, akan basah dengan segala macam ucapan-ucapan kotor. Sebagian orang terbiasa dengan omongan-omongan yang kotor, berada di lingkungan yang terbiasa dengan omongan yang jorok. Subhanallah. Ini musibah. Sehingga kau akan dengar daripadanya ucapan-ucapan yang buruk pula. Ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya kita, tak ada upaya kita, tak ada kekuatan kita kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala semata. As-sadisatu wal 20, adapun poin yang ke-26. Anna majalis adz-dzikri majalisul malaikah. Sesungguhnya majlis orang-orang yang berzikir kepada Allah adalah majlis yang di sana turun malaikat, majlis yang malaikat. Ya, wa majalisul lagwi wal ghaflati majalisus syaitan, syaitin, sebagaimana majlis yang orang berkumpul-kumpul untuk ngomong yang sia-sia di pinggir-pinggir jalan, kumpul-kumpul, kungku-kungku, ngomong yang sia-sia sambil main catur, sambil main gaplek sampai tengah malam, sampai pagi. Omongannya sia-sia, omongannya kotor, maki-makian. Subhanallah. Majlis yang semacam ini, majlis yang sia-sia, majlis yang dalamnya terdapat kelalaian, wal-ghaflah, majalisus syayatin, itu adalah majlis syaitan. Ya, majlis yang di sana akan berkumpul para syaitan-syaitan. Jika majlis tersebut tak diingat, tidak dijadikan sebagai sarana zikrullah, mengingat Allah atau mengingat tentang perintahnya, larangannya, maka majlis tersebut akan diisi dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Omongan batil, omongan sia-sia, omongan kotor, omongan keji. Jadilah syaitan-syaitan yang mengiringi majlis tersebut. Falyatakhayyaril 'abdu ajabaha ajabaha ilaihi. Ajabahuma ilaihi. Maka hendaklah hamba memilih mana dia mau bermajlis. Apakah ingin bermajlis dengan malaikat? Dengan doanya malaikat? Dengan ketenangan daripada Allah? Ya, maka berkumpullah dengan ahlu dzikri. Ahlu dzikri adalah para ulama, para penimba ilmu, orang-orang yang Allah SWT, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, mengingat hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya. Ini semuanya dzikrullah. Wa aulahuma bih, maka silakan pilih di mana kau mau bermajlis, siapa yang kau jadikan kawan dalam majlismu. Jika kau ingin berkawan dengan syaitan, dengan iblis, bermajlislah dengan orang-orang yang buruk. Dan sekarang majlis bukan hanya sekedar majlis dalam pengertian dahulu, duduk bersama, tidak. Majlis sekarang ada dalam bentuk grup-grup WhatsApp, itu majlis. Subhanallah. Apabila kau tak masuk dalam grup WhatsApp yang di sana ada zikrullah, dan alhamdulillah kita melihat grup WhatsApp yang di bawah SNTV, di bawah Sabilun Najah TV, masya Allah banyak, sampai 8 grup, 9 grup. Tak pernah kita dalam grup tersebut menyebutkan perkataan yang sia-sia. Dalamnya ada kajian, dalamnya ada video, dalamnya ada ingatan. Ini majlis. Ini majlisnya para penimba ilmu, dirahmati Allah, diridhai Allah, akan datang ketenangan. Sebagian orang dia akan memilih majlis-majlis dalam bentuk medsos, apakah dalam WhatsApp, apakah dalam Facebook, apakah dalam Instagram, dalam Twitter, majlis yang dipenuhi dengan syayatin, omong-omong kosong, berita hoax, fitnah, gunjingan, makian, kejelekan demi kejelekan, komentar-komentar yang buruk, komentar yang jelek, maka silahkan kau pilih siapa yang kau bermajlis dengannya. Subhanallah. Kalau kau ingin bermajlis dengan orang-orang yang baik, dinaungi oleh Allah dan malaikat-malaikat Allah, pilihlah majlis medsos yang baik-baik. Allahul musta'an. Wa awlahuma bihi fahuwa ma'a ahlihi fid dunya wal akhirah. Maka dia akan senantiasa bersama dengan siapa temannya bermajlis di dunia atau di akhirat. Jika di dunia temannya adalah para syaitan yang kumpul untuk menggibah, namimah, mengdomba, dan sekarang kumpul tersebut dalam bentuk medsos, yang kumpul untuk mencela penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, memfitnah penguasa, memfitnah sebagian kaum muslimin dengan lainnya, di dunia ini majlisnya syaitan, dan nanti di akhirat dia akan berkumpul pula dengan para syaitan. Barang siapa yang majlisnya di dunia berupa medsos yang diikuti grup-grup yang baik, kebaikan, para penimba ilmu, orang-orang yang saleh, dinaungi oleh Allah dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, kelak ini pula akan menjadi temannya di akhirat. Subhanallah. Faedah zikrullah yang terakhir untuk malam hari ini, yang ke-27, annahu yus'idu dzakira bi dzikrih wa yus'idu bihi jalisah. Ya. Wa hadha huwa al-mubarak aynama kan. والغافل واللاغي يشقي بلغوه وغفلته ويشقي بهم مجالسه. أنه يسعد الذاكر بذكره. Yang ke-27, bahwasanya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan tenang hatinya, tenteram, akan senang, teduh, lapang nadanya. Wa yus'idu bihi jalisah, dan akan membuat orang yang bersamanya di sampingnya tenang pula, tenteram, lapang. Hadirilah majelis ilmu, hatimu kan lapang, tenang, tenteram. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama dirinya tenang, yang kedua orang bermajlis dengannya pun tenang. Wahadah wal mubarak, maka orang semacam inilah orang yang penuh keberkahan. Aina makana, dimanapun dia berada. Dimanapun berada, maka orang-orang bermajlis dengannya mendapatkan ketenangan, ketenteraman dengan segala macam nasihatnya, petuahnya, ilmunya, saran-sarannya. Wal ghafilu wal laghi, adapun orang lalai, orang yang selalu dalam kesia-siaan, yashqa, dia akan celaka, binasa, sempit dadanya. Tak nyaman, galau hatinya. Bilaghwihi wa ghaflatihi, dengan sebab kesia-siaannya dan kelalaiannya. Wa yusqi bihi majalisahu. Wa yusqi bihi majalisahu, dan dia akan membuat pula celaka, binasa orang-orang yang bermajlis dengannya. Fallahu musta'an. Demikianlah para pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan akan datang kita akan lanjutkan kepada poin yang ke-28 di antara bentuk-bentuk keutamaan zikrullah tabaraka taala. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan kita orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah sebagaimana Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah mujinya ya pada pagi hari maupun pada waktu petang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.